Sahutan campurannya menyatukan roh dan cinta, entah cinta atau nyawa, jadi zat atau sifatnya, mungkin cinta jadi zatnya. Ya itu zat campurannya, mungkin roh jadi sifatnya, atau mungkin sebaliknya. Campuran dengan cara sama.